Alhamdulillah, pembacaan sebagian besar dari Maulid Simtu Duror telah kita selesaikan bersama-sama. Insyaallah barokah. Yang membaca, yang mendengar, semuanya insyaallah dapat berkah. Khususnya majelis ini semoga semakin barokah. Dan semoga tetangga-tetangga dari majelis ini juga mendapatkan keberkahannya. Dan bisa merasakan manfaat dari majelis ini di dunia dan di akhirah. Dan semoga Allah menjadikan hati kita terus kangen kepada majelis-majelis yang seperti ini. Dan insya Allah keluarga kita rajin senang dengan majelis yang seperti ini. Amin Allahumma. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mau nanya boleh atau enggak boleh? Boleh ya? Jenengan kalau di majelis maulid seperti ini yang dirasakan apa? Seneng? Tenang? Perasaan tenang ya? Ngantuk enggak? Tenang itu tenang ngantuk atau tenang artinya enak? Artinya enak. Jadi utang-utang juga lupa ya, lupa semua sama utangnya. Bebannya itu terasa hilang. Ya, ini jenengan buktikan nanti, jenengan buktikan dipaksakan mikir yang enggak enak di pengajian yang seperti ini tuh kok enggak bisa. Ya? Mikir yang enggak enak dikumpulkan jadi satu rasanya tetap enak. Kok bisa begitu? Kenapa? Tolong Mas Icuk dikecilkan dikit volumenya. Ya, kecilkan dikit, enggak perlu keras-keras. Cek. Ya, kecilkan dikit lagi boleh. Suara saya udah cukup keras soalnya. Tes 1-2. Ya, cukup. Jadi sampai di mana tadi? Enggak enak. Yang dipikirkan enggak enak, rasanya tetap enak. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena di majelis seperti ini kumpul malaikat. Kumpul malaikat yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Jenengan kalau enggak percaya silakan hitung sendiri. Ya, silakan hitung sendiri. Minimal masing-masing itu bawa 2 malaikat. Kanan dan kiri. Wakib dan atid itu minimal. Belum lagi malaikat yang jaga telinga, malaikat yang baca, menjaga hidung, jaga mulut, jaga tubuh kita ini. Belum lagi malaikat yang tugasnya patroli keliling dari majelis yang seperti ini. Pernah enggak kita mikir, kalau kita tidur kenapa kok semut enggak masuk ke telinga kita? Kenapa semut enggak masuk ke hidung kita? Karena itu ada malaikat yang jaga. Mungkin kalau orang-orang yang ahli biologi, kedokteran bilang karena di telinga kita ada zat tertentu yang menyebabkan binatang tidak bisa mendekat. Betul. Tapi kenapa begitu rohnya pergi baru 1 menit kok semut bisa ngerubungi? Kalau emang itu karena zat yang di situ, mestinya semut itu tidak akan mendekat kalau orang itu baru meninggal dunia. Tapi kenyataannya seorang meninggal dunia langsung semut mulai mendekat. Kenapa demikian? Karena kalau kita masih hidup, Allah tugaskan malaikat-malaikat khusus karena sayangnya Allah kepada kita semua untuk jaga tubuh kita ini agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk di sekitar kita. Nah, di majelis yang seperti ini penjagaannya berlapis-lapis. Jadi setan mau masuk mumet. Setannya mumet di majelis seperti ini. Nah, kalau pulang wallahu a'lam. Jangan sampai pulang setannya masuk lagi. Makanya barokah majelis ini yuk kita bawa ke rumah kita masing-masing dan sering-sering hadir ke majelis yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ini kan maulid, jadi ceramahnya enggak usah panjang. Yang panjang nanti makan. Jadi makannya aja nanti yang lama. Saya mau ngasih beberapa tambahan ilmu buat saya dan hadirin semua. Ya waqur rabbi zidni ilma. Tambahan ilmu. Ini kita kan di bulan Rajab. Ya di bulan Rajab. Setelah Rajab kemudian Sya'ban. Setelah Sya'ban kemudian Ramadan. Semalam saya di Jakarta di Pondok Pesantren Darul Islah. Di situ saya menerjemahkan ceramah dari seorang ulama yang sekarang tinggal di Amerika, yaitu Syekh Hisham Al-Qabbani. Matanallah fituli hayati. Beliau menyampaikan satu ceramah yang sangat menarik dan jarang saya mendengarnya. Salah satunya begini. Nabi itu diisrakan pada tanggal berapa? 27 Rajab. Lailatul Qadar menurut riwayat yang paling sahih itu tanggal berapa? 27 Ramadan. Kalau kita Lailatul Qadar 17 Ramadan, begitu ya? Di Indonesia kenapa? Karena memang ada riwayat Lailatul Qadar itu pernah turun tanggal 17 Ramadan. Kebetulan waktu bangsa kita ini merdeka tanggal 17 Ramadan hari Jumat. Makanya biar pas dikatakan Lailatul Qadarnya 17 Ramadan, makanya nuzulul Quran kalau di bangsa kita diperingatinya tanggal 17 Ramadan. Tapi sebetulnya riwayat yang paling sahih Lailatul Qadar itu yang paling banyak ya riwayatnya tanggal 27 Ramadan. Coba perhatikan. Nabi Isra Mi'raj 27. Nabi mendapat wahyu pertama kali di bulan Ramadan tanggal 27. Tanggalnya sama. Mi'rajnya 27. Terimanya Al-Qur'an 27. Coba sekarang kalau ditambah 2 ditambah 7 berapa? 9. Yang tadi bulan Ramadan 2 tambah 7 9. 9 kalau dijajarkan jadinya apa? 99. 99 itu asma Allah al-husna. Jadi barang siapa yang pengin mendapatkan rahasia-rahasia dari barokah, dari rahmat, dari karunia yang Allah turunkan pada Rasul SAW di malam Mi'raj dan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul di malam Al-Qadar, maka hendaknya betul-betul mengamalkan, memahami, menghayati asma Allah al-husna yang 99. Makanya Rasul menjamin siapa yang hafal asma al-husna maka dia tidak akan disentuh api neraka. Di antara bulan Rajab tanggal 27 sampai 27 Ramadan, disitulah Allah membagikan karunia-karunia yang luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sampai ngajari kita doa, diperintahkan. Kalau bahasa kasar Jawanya, jalu'o gitu. Ya mintalah, minta apa? Mintalah berkah. Ini Rajab, kamu minta berkah. Sebentar lagi Syaban, kamu minta berkah. Makanya Rasul mengajarkan kita betul-betul minta barokahnya dengan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Nah, 99 asma Allah al-husna. Asma Allah al-husna ini siapa yang mengamalkannya dengan rajin, dengan khusyuk, niatan yang baik, nanti akan mendapatkan rahasia-rahasia dari Allah yang tidak bisa diucapkan dengan lisan. Tangan kanan kita ini juga bentuk angka 18. Kemudian tangan kiri kita angka 81. Kalau dijumlahkan juga 99. Lagi-lagi asma Allah al-husna. 99. 9 ditambah 9. 18. 1 ditambah 8. 9. Wali Songo ada 9. Dalam ilmu angka, jumlah yang tertinggi adalah 9. Bagaimana bisa mencapai angka 9? Derajat yang paling tinggi, 9 itu sama dengan 0 menurut orang-orang yang ahli dalam ilmu angka. Kita blas ramudeng opo ku ilmu angka. Pokoknya ngono wae yo gitu ya. Menurut orang-orang yang ahli ilmu angka, 9 itu setara dengan 0. Kalau pengin bisa sampai angka 9, maksudnya derajat yang paling tinggi, syaratnya harus menjadikan dirinya 0. Harus menjadikan dirinya 0. Dan Allah sudah memberikan contoh, manusia lahir itu 0, nanti mati juga 0. Makanya orang yang meninggal dunia disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini miliknya Allah dan kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang setiap saat sadar dirinya miliknya Allah, dirinya enggak punya apa-apa, dirinya itu nol, jalan juga enggak bisa, ngomong juga enggak bisa, duduk juga enggak bisa, berbuat apapun juga tidak bisa, karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada seorang pun yang bisa bergerak kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa ngomong kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan rezeki kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mati kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Karena itu banyak orang yang gagal bunuh diri. Kenapa? Karena mati itu miliknya Allah. Hidup itu miliknya Allah. Bayi pun lahir selamat ada. Bayi lahir meninggal juga ada. Manusia yang hidup sekian lama pengen mati gak mati-mati ada. Manusia yang hidup sekian lama gak pengen mati-mati juga ada. Orang yang keruntuhan bangunan tertimbun di bawah tanah. Kita lihat di televisi. Udah sekian belas hari di bawah tanah. Menurut akal mati ternyata hidup juga ada. Karena yang punya semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul mengajarkan doa yang sering kita baca di pagi hari itu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sedetik pun. Artinya apa? Jangan sampai kita sedetik merasa mampu. Sayangnya kita itu hampir 24 jam merasa mampu. Mampu makan, mampu minum, mampu cari uang, mampu untuk beraktivitas sehingga kita lupa kepada Allah. Nah kalau yang seperti itu, maka langkah yang paling dasar pun belum dicapai. Kalau orang udah bisa nol betul, saya tidak bisa kecuali Allah yang membuat saya bisa. Otomatis setiap detik minta tolong kepada Allah. Makanya Rasul mengajarkan tiap saat manusia itu mohon kepada Allah. Tiap saat manusia doa kepada Allah. Makanya Rasul mengajarkan setiap aktivitas kita itu dikaitkan dengan doa. Bangun tidur, doa. Masuk kamar mandi, doa. Keluar kamar mandi, doa. Mau makan, doa. Mau minum, doa. Selesai makan, doa. Selesai minum, doa. Mau berhubungan dengan pasangan, doa. Mau keluar dari rumah, doa. Mau masuk rumah, doa. Mau masuk pasar, doa. Di dalam pasar, doa. Mau bekerja, doa. Semua dikaitkan dengan doa. Kenapa? Karena Rasul telah bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu tingkatan tertinggi daripada ibadah. Karena doa adalah inti sarinya ibadah. Inti, kalau dalam lingkaran, inti itu pusat. Di tengah, di tengah-tengah. Yang menjadi intinya. Kalau kita kelapa, itu dalamnya, bukan batoknya. Nah, intinya ibadah adalah kesungguhan memohon. Merasa sadar dirinya enggak punya apa-apa. Kalau orang udah sadar dirinya enggak punya apa-apa, yang punya adalah Allah, hidupnya enak. Masalahnya saya jenengan kita ini rumongso duwe, lupa kalau yang punya itu adalah Allah. Sehingga kalau kantongnya kosong, bingung. Betul lah, betul. Kalau kantongnya kosong, bingung. Kenapa? Karena merasa yang dimiliki sudah tidak ada. Betul kan? Nah, itulah salahnya. Jadi sebab stres, mumet, ruwet, goro-goro, rumongso, duwe. Ya, rumongso dia itu punya. Kalau udah sadar enggak punya, yang punya Allah kan enak. Punya duit? Enggak. Yang punya siapa? Allah. Terus bagaimana? Ya minta. Punya anak? Belum. Yang punya siapa? Allah. Lah terus bagaimana? Ya minta. Kalau kita rajin minta, pasti dah dapat. Dan orang minta itu harus yakin. Mintalah kepada Allah dan engkau yakin pasti dikabulkan. Lah masalahnya, bapak-bapak, ibu-ibu kita ini kalau doa sukanya yakin atau ya bek menawi kabul. Moga-moga kabul. Ya kan? Ya semoga, semoga terkabul ya. Insyaallah ya kabul ya. Apa jane apa ya kabul ya. Gak boleh. Ud'ullah, kata Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah. Sedangkan kamu mustaqinun bil ijabah, yakin pasti dikabulkan. Jadi kalau doa kepada Allah itu jangan kita kabul ya, apa ya mbuh, jangan. Gimana dok? Kabul. Yakin, yakin. Kok bisa? Nah, emang perintahnya begitu. Jadi dalam kamus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tidak ada kata ditolak buat kita. Urusan tolak menolak urusannya Allah. Kalau buat kita tidak ada skenario ditolak. Doanya pasti kabul. Kenapa? Loh, Allah lomo. Allah Maha Dermawan, Allah Maha Memberi, Allah Maha Menyayang, Allah Maha Bisa. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa, jangan merasa dirinya tidak mungkin bisa. Doa inilah yang menyelamatkan kita, karena doa simbol ketidakmampuan hamba. Ketika hamba merasa tidak mampu, maka Allah menunjukkan kemahamampuannya. Makanya Allah menolong hamba tersebut. Karena itu kaum muslimin, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, ketika dikumpulkan musuh-musuh Islam untuk menyerang sahabat, yang sahabat jumlahnya sedikit, maka sahabat cuma mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, sambil berjuang jalan menuju medan laga, sambil mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah penolongku, cukup Allah pembelaku, berzikir minta tolong kepada Allah. Hasilnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah jauh-jauh dari doa. Makanya kita rajin minta doa. Karena pentingnya doa, sampai Nabi Muhammad SAW yang sumbernya doa, beliau itu mengatakan kepada Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, nanti kamu kalau di tempat haji jangan lupa doakan saya ya." Coba bayangkan, Sayyidina Umar waktu umrah, Rasul titip, nanti kalau kamu di sana, jangan lupa doakan saya. Jadi minta doa kepada orang lain, orang soleh, itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan kepentingan kita dalam berdoa, berarti kita ngaku, saya ini tidak mampu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 8 menit. Ya, cukup jelas? Dah, itu ilmunya satu cukup, tapi diamalkan. Diamalkan ya. Ini kok diam semua, kenapa ini? Ini bingung terpana atau ngantuk atau bingung? Diamnya ini diam bingung atau diam apa ini? Gimana Pak? Mikir. Padahal jurus saya ojo mikir. Karena kemarin dulu ada juga seorang kiai datang ke sini, kiainya punya pesanggrahan pesantren, namanya Pesantren Moh Mumet. Pesantren Moh Mumet itu cocok sama prinsip saya, ojo mikir, karena kalau mikir engko mumet. Nah, yen Moh Mumet ojo mikir. Nah, terus bagaimana? Ya dungo. Tinggal minta sama Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas ya? Nah, karena ini babnya bab doa, saya mau doa-doa dulu nih. Ini banyak yang titip doa di sini nih. Ya, banyak yang titip doa di sini. Pertama-tama nih, saya pengen jenengan semua dan saya mendoakan semua orang yang bantu saya ngurusi pengajian ini. Semua orang yang bantu saya dengan tenaganya, dengan duitnya, dengan pikirannya, dengan apapun, dengan doanya, yuk malam hari ini kita doakan insyaallah barokah hidupnya. Terutama ya, urusan pembangunan ini, mandor saya ini perlu kita doakan nih. Ya, biar sehat wal afiah, keluarganya tentrem, bahagia, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh, keturunannya insya Allah jadi wali semua. Ya, insya Allah pahala yang ada di majelis ini, keluarganya semua dapat pahalanya, orang-orang tuanya semua dapat pahalanya. Begitu pula semua orang, siapapun lah yang bantu majelis ini dengan apapun, walaupun dengan doa, doa itu lebih dari segala-galanya. Maka orang tersebut semoga dimanapun berada dapat barokahnya. Orang tuanya yang udah meninggal dunia dapat barokahnya. Dan jenengan rawuh kesini berarti juga mendukung majelis ini. Semoga jenengan semua nanti kalau udah aki-aki nenek-nenek, udah puas hidup di dunia, dijemput malaikat Israel husnul khatimah, dikubur kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti masuk surga rombongan bareng-bareng. Jangan masuk surga sendiri, rombongan kita masuk surganya Allah. Dan semoga hidup kita di dunia rezeki gampang, Ya, semuanya rezeki gampang. Tetangga yang ada di sini kecipratan barokahnya majelis ini. Diampuni semua dosanya, dimudahkan semua urusannya, diangkat semua balak yang akan menimpa diri dan keluarganya. Dan siapapun yang kurang suka dengan majelis ini, tidak suka dengan majelis ini, semoga oleh Allah diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dijadikan saudara kita dunia dan akhirat, dimuliakan setinggi-tingginya, dijadikan rukun kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan yang ngurus di majelis ini teman-teman saya yang tinggal di sini, yang sering saya marahin, yang sering saya bentak-bentak, yang sering saya onek-onekkan gitu ya, tapi tetap apa namanya istiqomah, gak peduli dibentak, gak perlu dimarahi. Semoga yang belum menikah segera dapat jodohnya, yang sudah menikah semoga keturunannya jadi anak yang soleh dan solihah, yang belum dapat pekerjaan semoga dapat pekerjaan yang barokah, yang rezekinya melimpah ruah datang dari segala arah. Dan semoga ya Rabbi ya Karim, semuanya dapat ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicatat oleh Rasul sebagai pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicatat oleh para aulia wassalihin sebagai pengikut-pengikut setia para aulia wassalihin. Dan semoga kita semua oleh Allah diberi kemampuan sampai ke Mekah untuk haji dan umrah, sehat wal afiah, sampai ke Madinah untuk soan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi ali bi mithli jawad musabbad ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.